أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, Bapak-Bapak dan Bapak-Bapak, kemudian kita lihat area Al-Aqsa. Ini dia area Al-Aqsa. Atau Bapak, sebelum kita masuk ke sini, kita lihat dulu salah satu rute untuk memasuki Masjid Al-Aqsa. Ini adalah rute yang kalau kita masuki dari Babul Amud, dari Al-Quds Timur. Dan rata-rata memang Muslim Indonesia dan Malaysia, kalau ke Masjid Al-Aqsa itu di sini, memang di jalan ini. Dia akan menutup belok kiri. Beginilah suasana ketika para Nabi dan Rasul tinggal di Al-Aqsa. Ini pasti seperti dulu, makanya disebut Old City, kota tua, karena tidak boleh ada yang dirubah. Seperti inilah lorong demi lorong di mana para Nabi dan Rasul tinggal dan dibesarkan. Sudah terlihat teman-teman kubahnya dari Babul Amud, kedalamannya kurang lebih sekitar 500 meter. Dari Babul Amud ke hotel kita Capital itu 500 meter, jadi kita 1 kilo ya, PP 2 kilo kalau kita bersolat. Nah, Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita memanfaatkan waktu kunjungan ke Al-Aqsa itu dengan sholat. Ya, nanti saya ceritakan. Kita selesaikan dulu ini. Jadi kalau apa saya cerita dulu ya, Al-Aqsa. Kita kenal dulu Al-Aqsa. Nah, inilah lantai yang dulu diinjak oleh para Nabi dan Rasul. Saya ini nanya Ubi menjaga ini dengan baik agar umat Islam sesudah beliau menikmati keaslian Al-Aqsa, keaslian Al-Quds. Ini bentuk belok kiri. Yeah. Dan ini jalan, kalau terus terus kita akan keluar ke kuburan tadi, Babul Hitam, yang ada kuburan kaum muslimin dan berdua orang sahabat muslim. Ini kebeda kita. Dari sini kita belum ada. Ini bagaimana? Semua pintu Al-Aqsa itu dibuat dari besi dan bercatkan hijau. Dan di luar dijaga oleh tentara Israel dengan wajah tidak menyenangkan. Ya. Mereka memegang laras-laras senjata. Dan di balik pintu ini ada umat Islam yang berjaga-jaga. Ini tentara Israel. Di dalamnya ada kaum muslimin yang berjaga-jaga. Jika nanti ada yang dicek, yang ditangkap, diinterogasi, maka mereka membantu menolong. Nah, kita sudah memasuki area Al-Aqsa. Ini tentara Islam. Assalamualaikum. Sangat ramah ya. Mereka kalau kita tidak berdoa, mereka mengucapkan salam. Inilah Al-Aqsa. Anak-anak Palestina yang menjadi korban pembantaian Israel, mereka dirawat oleh Syekh Yusuf Aswedan untuk dijadikan sebagai ulama dan penghafal Quran. Ya. Ini Syekh Yusuf Aswedan yang merawat pesantren yang dulu dijadikan sebagai pesantrennya oleh Sadat bin Aus dan Ubadah bin Samit dan Al-Quran. Setelah sholat asar, kita diundang untuk hadir ke pesantren ini. Ya. Dan kebiasaan memang kita harus sedekah ke sana karena dia memelihara banyak anak yatim yang orang tua mereka mati dibantai oleh Israel. Yeah. Tadinya saya mau ngajak perang mereka, tapi kenapa yang ngajak perang ibu-ibu semua? Jadi saya butuh rekan-rekan untuk perang melawan perbuatan Al-Aqsa. Siap untuk berperang di sana? Menemani saya ya? Siap untuk mengkosin saya? Lampang dari sekarang yang berlaku. Inilah tanah Israel dan Al-Aqsa. Kemudian setelah ini adalah Israel. Bapak dan Ibu, setelah ini kita selesai, boleh mengantarkan tamu dari Kakak Besar sebentar lagi akan datang. Cukup dulu sekian. Kita bubar. Sebelum pulang, saya bertanya kepada beliau. Ada Yesus ya, Yesus. Kalau sama, Father, saya punya satu pertanyaan. Kalau boleh, silakan. Saya bertanya tentang hadis Rasulullah yang satu. Dan ini sering saya sampaikan. Boleh saya sampaikan lagi? Di dalam Sahih Muslim sahasi An-Nawawi Rasulullah bersabda, "Inna Allaha sawaliyal ardha." Sesungguhnya Allah melipatkan bumi ini itu. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Jadi bumi aslinya bulat, bukan datar ya. Bukan flat ya. Bulat. "Inna Allaha sawaliyal ardha." Sesungguhnya Allah melipatkan bumi ini itu. "Hatta ra'aytu masyariqah wa maghribah." Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur sampai ke barat. "Wa tani'a kansaini." Dan Allah memberikan dua pusaka untukku, al-ahmar wal-abyad, pusaka merah dan pusaka putih. "Wa anna ummati," dan sesungguhnya umatku, "saya belukum ul-kuha," kekuasaannya akan sampai mazawaliyah minha, dari timur ke barat. Jadi di akhir zaman insya Allah Rasul mengatakan kekuasaan kita akan sampai dari timur ke barat. Kalau dunia ini kita kembali genggam oleh kaum muslimin, dan Rasul menyebutkan merah putih sebelumnya. Mungkinkah seri-seri bisa menegakkan sinagog di tanah suci ini? Tidak. Dan tadi Rasul menyebutkan merah putih. Saya tanyakan kepada beliau. Beliau adalah seorang ahli hadis, ya. Saya Yusuf Aswedan. Dan beliau, saya tanya, "Ana, aku nak muta'amaklah bayna hadal hadis bibiladina al-Galisiyah li'ana liwayna al-ahmar al-abyad." Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan negeri kami? "Kama arafta aksarul muslimina fil alam takun fi biladina." Muslim yang paling banyak ada di negeri kami, dan bendera kami merah putih. Sih, ada enggak kaitan dari sini dengan kami Indonesia? Ya ikhwati Indonesia, hai saudara Indonesia, ana uwafiq biqaulikum, saya sepakat dengan kata-kata Anda. "Ala ida min ma'ani hadal hadis," bahwa salah satu dari arti hadis ini, "tata'alak bibiladikum Indonesia," berkaitan dengan negara kalian. Persiapkan, kalian akan membukakan pintu kemenangan sebelum hari kiamat. Demi Allah, inilah ucapan beliau. Allah. Jadi ada kemungkinan memang benar Rasulullah SAW menyebutkan merah putih di isyarat dari sekian banyak negara yang menerima Islam sebagai agamanya. Tinggal Indonesia yang belum dipilih Allah untuk memerdekakan dunia, untuk memerdekakan Islam, membukakan pintu bagi para mujahid-mujahid akhir zaman. Sekali lagi pun muslim, tanggung jawab siapa ini kalau bukan tanggung jawab kita, betul? Apakah tugas ini akan dipikul oleh nenek dan kakek kita? Apakah ayah dan ibu kita yang akan memikulnya? Tidak, tapi siapa lagi kalau bukan kita, betul? Hati persiapan imafillah rukumullah. Pernyataan dari Donald Trump ini adalah kesalahan. Kalau tugas itu akan segera jatuh ke tangan kita. Siap untuk menyambutnya? Siap. Allah Akbar. Allah Akbar. Masih semangat? Sudah jam 9 ini di mana? Terus. Baik. Mana lagi nih yang sudah lihat? Kita masuk mesti Damam Travel. Ya, kita lihat dulu Damam Travel. Kita lihat satu-satu ya. Kita lihat dulu Damam Travel. Antara kubatul salam. Ini dia kubatul salam. Bapak bisa melihat, walaupun cuacanya dingin 7 derajat, tapi karena matahari ada pada posisi yang luar biasa, mereka tidak merasakan dingin 7 derajat ini. Dan mereka tidak pakai mantel. Inilah bukti kalau Allah memberkahi bumi Palestina. Alladzi barakna haula, sehingga matahari menjadi berkah buat mereka. Suhu walaupun dingin nyaman bagi mereka. Maka siapa yang tidak rindu ingin memiliki negara ini? Nah, masjid ini kebanyakan digunakan oleh wanita-wanita sudah berusia senja, karena mereka tidak kuat kalau harus sholat di masjid Qibli di ujung sebelah barat. Maka mereka sholat di masjid ini. Di sinilah mereka menghafalkan Quran dan setelah hafalan Quran, itu yang saya dengarkan dari mereka, luar biasa. Walaupun sudah tua, mereka tetap semangat menghafal Quran. Inilah muslim Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masjid Dom Abdul Qadir. Sengaja saya melihatkan ini untuk Nabi kita, Bapak. Berapa untuk Nabi kita kan? Untuk Nabi kita kan tidak, Bapak. Ini adalah batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj. Ketika sahabatnya Nabi memerangi Bizantium Romawi untuk merebut wilayah kaum muslimin terutama Al-Aqsa, di atas batu ini 70 ribu kaum muslimin disembelih oleh Bizantium Romawi karena mereka tidak mau murtad. Satu persatu disembelih. Itu di tahun 1100 Masehi. Beginilah bagian dalam dari Masjid Dom Abdul. Dan ini adalah ruangan, cirinya ini di mana kita bisa menyentuh bagian dalam dari Dom Abdul. Ini sedang antri untuk mendapatkan giliran untuk menyentuh Dom Abdul. Kalau disentuh itu cepol, kalau kita cium itu bau wangi luar biasa. Kebetulan saat itu saya belum mandi, ya saya susutkan ke sini. Sampai Bandung wangi itu, dan saya yakin itulah minyak kasturi, wangi bubuan surga, rohanatil jannah dari darah 70 ribu kaum muslimin yang disembelih oleh tentara Romawi. Kita berdua dengan Muslim Kazakhstan untuk menyaksikan ini. Jasad mereka tidak hancur dan tidak berbau busuk. Allahu Akbar. Itu menunjukkan mereka mati syahid. Maka Salahuddin Alubi memerintahkan kaum muslimin untuk memakamkan mereka dengan terhormat. Ketika perang salib dimenangkan kaum muslimin. Bagaimana rumah-rumah? Ini adalah Masjid Nabi Yunus di Wadi Yunus, di kampung halaman Nabi Yunus. Ini adalah kampung halaman desanya Nabi Yunus bin Mata. Jadi ini adalah Masjid Nabi Yunus, di mana di dalamnya ada makam Nabi Yunus. Disebut makam bukan kuburan, tetapi tempat di mana Nabi Yunus duduk, di mana Nabi Yunus tiduran, ya, di mana Nabi Yunus menerima curhatan umatnya. Di bagian dalam dari bagian dari Masjid Nabi Yunus. Di sini saya bertemu dengan Ustaz Budi Azhari. Saat itu beliau sudah tarhik, ya, pulang umroh. Nah, di sini makam Nabi Yunus yang sempat dapat. Inilah sekian yang saya ngobrol lama di sini. Dari saya inilah saya mendapatkan hadis riwayat Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, a'tuka salasatan. In tas'alu 'anha sa'ujibuha. Hei Sulaiman, aku berikan kesempatan padamu untuk meminta tiga pertanyaan. Aku akan mengabulkannya. Yang pertama Nabi Sulaiman meminta, "Ya Allah, atini mulkan allati lam tu'ti lam tu'tahu qablan qabli wa ba'd." Ya Allah, aku meminta kekuasaan kepadamu yang belum kau pernah berikan kepada siapapun sebelum aku dan sesudahku nanti. Allah mengabulkan. Maka Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan yang belum pernah dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini sampai hari kiamat. Yang kedua, ya Allah, bimbinglah aku untuk menghukumi urusan manusia. Berikanlah aku bimbingan agar aku memutuskan hukum sesuai dengan hukum yang kau ridhoi. Maka Allah mengabulkannya. Dan yang ketiga, tentang Masjidil Aqsa tadi. Ya Rabbi, la tada' hadan min ummati wa ummati Muhammadin wa ummati ba'di. La tada' hadan minan nas alladhi yazuru masjidil hadha illa huddat anhu hadayah hatta kawalat suhama qabla an yakhruja min hadzal masjid wa la yusalli fiha rakatain. Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun dari umat manusia sesudahku yang mengunjungi masjid ini, Masjidil Aqsa, walaupun mereka hanya dua rakaat salat di dalamnya, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sehingga dia seperti terlahir kembali dari rahim ibunya. Dan lakukanlah itu sebelum mereka keluar mengangkat kaki terakhir keluar dari masjid ini. Dan aku pun meyakini ini mengaku Allah mengabulkannya. Itu kata Rasulullah SAW. Inilah alasan kenapa kita harus mengunjungi Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah perintahkan, la tusadurihan ila salah satu masjid. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali kepada tiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Baik, Bapak Ibu, ada terlalu lama ya saya.